Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadhal yawmil mubarak dhamman illa ghafartah wa la maridun illa syafaitah wa la ghaiban illa radattah ولا فكيرا إلا أهنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita akan lanjutkan pengajian kita membaca kitab At-Tibyan. Alhamdulillah kita sudah terus menerus diberi oleh Allah kenikmatan khususnya untuk bisa beristiqamah belajar, untuk belajar dekat kepada Allah, belajar dekat kepada Al-Quran, belajar merenungi Al-Quran. Semoga kemudahan-kemudahan ini terus ditambah oleh Allah, jadi kita dijadikan ahli istiqamah. Ahli istiqamah di dalam ibadah, di dalam menuntut ilmu, di dalam kebaikan, hingga di saat dicabut nyawa kita nanti dalam keadaan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan tentang adabnya manusia, adab kita semuanya kepada Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi adabin nasi kullihim ma'al-Qur'an ila angkol. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, faslun fasal. Wa yahrumu tafsiruhu bi ghairi ilmin haram man tafsiri al-Qur'an tanpa ilmu. Jelas. Sebab al-Qur'an tidak boleh akal-akalan penafsirannya. Wal kalamu fi ma'anihi, dan berbicara tentang makna-makna Al-Qur'an tidak diperkenankan liman laisa min ahliha, yang bukan dari ahlinya, bukan orang yang mengerti, tidak menuntut ilmu, mau menafsiri Al-Qur'an enggak benar. Wal ahaditsu, adapun riwayat-riwayat, fi dzalika katsiratun, riwayat yang berbicara tentang ini katsiratun, banyak. Wal ijma'u, dan sudah kesepakatan ulama, munaqidun, terjadi alaihi, kepada hal ini sudah disepakati para ulama, tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menafsiri Al-Quran kecuali dengan ilmu. Wa amma tafsiruhu, adapun menafsiri Al-Quran, lil ulama'i, bagi para ulama yang mereka menuntut ilmu. Perangkat-perangkat menafsiri Al-Quran harus mengerti ilmu bahasa. Kemudian setelah itu ilmu alat, ya ilmu bahasa, ilmu alat. Kemudian setelah itu berkenaan dengan ilmu tafsirnya itu sendiri, dan masih banyak. Fajaizun hasanun, maka itu boleh dan bagus. Kalau memang orang itu ahlinya, boleh, bagus. Wal ijma' munakidun alaihi, dan sudah kesepakatan ulama, ijma' kesepakatan ulama, munakidun, terjadi alaihi, kepada hal yang demikian itu. Faman kana ahlan litafsiri, faman kana, barang siapa ahlan, menjadi ahli litafsiri, untuk menafsiri, jami'an, mencakup, jami'an, memiliki, mencakup, alil adawati, alat-alatnya, mempunyai alat-alatnya, allati yu'rafu biha, allati, yang ya'rifu, dia mengetahui, biha, dengan alat-alat tersebut, maknahu, makna Al-Quran. Jadi kalau seseorang sudah memiliki alat untuk memahami Al-Quran, termasuk ilmu bahasa, dan bahasa itu enggak bisa akal-akalan, harus kembali kepada sumbernya. Misalnya alhamdu, kalau orang gak ngerti bahasa Arab gak bakal bisa. Ada dulu orang mencoba menafsiri Al-Quran dengan aneh-aneh. Misalnya Baitullah. Ada dulu ada satu buku kejawen yang masyhur ya, yang disebut pernah kita pernah membaca sepintas-sepintas, ada buku namanya Darmo Gandul. Misalnya ada sebuah buku kejawen yang menyesatkan di mencoba menafsiri syariat itu dengan bahasa lokal. Semuanya adalah mengarah kepada sesuatu yang sangat jorok. Misalnya Baito. Baitullah itu kan Baitullah, rumah Allah. Diadakan Baito. Perahu. Kemudian kiblat papat itu lor. Jadi kiblat itu artinya, kiblat itu artinya papat, lor kidul. Jadi urusannya adalah kayak ditafsir dengan bahasa lokal. Kulon. Kalau kulon itu adalah diartikan apa begitu, lor diartikan ini. Jadi bukan kembali kepada Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an itu semuanya diartikan dengan bahasa lokal. Nah itu contoh saja. Artinya tidak boleh hanya misalnya mirip-mirip kalimatnya, tapi kalau artinya tidak sesuai ya enggak boleh. Misalnya ya, apa ya, ada yang ada dalam bahasa Arab kalimat, tapi dalam bahasa Indonesia juga ada yang sama kalimatnya, tapi harus kita bawa kepada makna dari bahasa Arab, pemahaman bahasa Arab. Ya, intinya tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran kecuali kita ngerti bahasa Arab. Jadi orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab tidak akan bisa faham Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji. Kalau enggak ngerti makna hamdu dalam bahasa Arab, enggak bisa. Mungkin ada satu bahasa alhamdulillah ada maknanya. Mungkin alhamdulillah menurut bahasa tertentu ada makna tersendiri. Enggak bisa dibawa ke situ. Ya, jadi harus dengan bahasa Arab. Ada alat-alatnya. Makanya kalau orang ingin menafsir Al-Quran, dia harus paham bahasa Arab dengan seluk-beluknya. Wa ghalaba 'ala dhannihi dan ghalaba, kuat 'ala dhannihi, dalam dugaannya al-muradu, itu adalah yang dimaksud. Jadi harus kuat pemahamannya sehingga menjadi dugaan yang sangat kuat kalau inilah maknanya. Setelah dia mengetahui ilmu. Contoh, kalau Anda mengetahui bahasa Arab, kul, katakanlah Allah, Allah itu ahad tunggal. Secara otomatis karena Anda ngerti kul adalah katakanlah, Allah adalah Allah Tuhan, ahad adalah satu. Kalau Anda mengerti bahasa Arab langsung paham maknanya, yaitu dugaan kuatmu adalah itu, tidak akan dimaknai kepada yang lainnya. Fasarahu, kemudian dia menafsiri Al-Quran. Kalau ngerti alat-alat yang tadi, memiliki alat-alat perabot untuk menafsiri Al-Quran. Ingka nami mayudrok bil ijtihad, tentunya semuanya itu adalah mimma, sesuatu yudroku yang bisa difahami, dijangkau bil ijtihad, dengan ijtihad. Kal ma'ani, seperti makna-makna Al-Quran. Wal ahkam, hukum-hukum yang bisa difahami. Itu berdasarkan pemahaman mereka tentang bahasa Arab. Al-jaliyati, baik yang sangat jelas, awal khafiyati, apa makna tersembunyi. Baik hukum-hukum yang jelas atau hukum yang tersembunyi, akan tapi bisa dipahami oleh para ulama karena dia memahami Al-Quran. Sehingga muncullah ilmu-ilmu nanti kayak usul fiqh. Qimu sholata, laksanakan sholat. Bagaimana sholat ke hukumnya wajib? Padahal Allah hanya berfirman, qimu sholata, dirikanlah sholat. Mereka memahami sebab semua fi'il amr itu adalah untuk wajib aslinya. Tidak akan dibawa kepada makna lain kecuali ada karinah, ada petunjuk. Wal umum wal khusus, ada am umum, ada nas yang sifatnya umum, ada yang khusus. Wal i'rab wa ghairi dzalika, tentang i'rab di dalam Al-Qur'an. Wa in kana mimma la yudraku bil istidad, adapun mimma, wa in kana, jika mimma, sesuatu la yudraku, tidak bisa dipahami bil istidad, dengan istidad. Kal umuri, seperti hal-hal allati, yang tariquha, caranya adalah an-naqlu, dinukil. Kalau sesuatu yang dengan cara dinukil, seperti nama-nama, terjemahan lafad-lafad makna, atau nama-nama tertentu, nama kota, itu harus nukil, enggak pakai ijtihad. Kalau bibat kata ya Mekah, Madinah ya Madinah, ibaratnya begitu disebut. Tursina ya Tursina. Tafsirul alfat al-lughawiyyah, ada pun lafad-lafad bahasa harus kita ambil dari aslinya, asli asalnya. Wala yajuzu lahul kalamu, tidak boleh di sini berbicara fihi, di dalam hal tersebut, illa binaqlin sahihin, kecuali dengan nukilan yang sahih diambil dari sumbernya sana bahasa. Min jihatil mu'tamadina, dari orang-orang yang bisa dipercaya, min ahli, dari ahlinya. Wa mamankan laysa min ahlihi, adapun orang yang bukan ahlinya, likaunihi, karena orang tersebut ghairu jami'in, tidak mencakup, li adawati, perabot-perabot untuk tafsiri, faharamun alaihi, maka haram baginya tafsiru tafsir. Jadi orang yang enggak punya bekal ilmu bahasa Arab mau menafsir, hukumnya haram. Lakin lahu ayyankulat tafsira, akan tapi boleh baginya menukil tafsir. Kita tidak bisa, anda tidak bisa menafsiri, tapi anda menukil qawla, bahwi qawla, qawla, qawla suyuti, kata qawla razi, kata Imam Razi ngomong begini, boleh anda menukil omongan orang. Anil mu'tamadina, dari orang-orang bisa dipercaya, min ahli, dari ahli tafsir. Kemudian ada orang yang nafsirinya ngaco dengan akalnya. Tumal mufassiruna, kemudian ada orang-orang yang menafsiri bira'ihim, dengan akal mereka. Menafsiri dengan akal mereka, min ghairi dalilin, tanpa ada dalil. Sohihin, yang benar, aksamun, macam-macam. Minhum, diantaranya man yahtaj. Man yahtaj, orang yang berhujah. Bi ayatin, membawa ayat Al-Quran, ala tashihi madhabihi, untuk membenarkan madhabnya. Contohnya, orang mengharamkan tawassul misalnya. Orang mengharamkan tawassul, padahal tawassul adalah memohon kepada Allah 100%. Hanya di dalam berdoa itu kita membawa orang-orang soleh atau amal soleh. Ya Allah kabulkan, kita bawa Allah, aku menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad tawassul. Tiba-tiba ada muncul ahli tawassul, apa? Pakai dalil larangan tawassul. Man yat'uma Allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyembah Allah, barang wamayat umma Allahi, mamayyat umma Allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa kepada Allah dengan membawa Tuhan yang lain. Itu diartikan ayat ini untuk ahli tawassul. Lah ini jelas kesesatan yang luar biasa. Ini main-main Al-Quran, bisa dikatakan kufur ya, menafsiri Al-Quran seenaknya sendiri. Wamayyat umma Allahi ilahan akhar, barang siapa yang menyembah kepada Allah, di samping itu dia masih mempercayai Tuhan lain. Ya ini, kenapa ini dibawa kepada orang ahli tawassul? Ya, ini yang terjadi di kitab-kitab ini. Orang yang mengkritik tawassul itu main seenaknya, ayat Al-Quran dipakai di inji seenaknya, seenak perutnya sendiri. Dan ini main-main Al-Quran. Padahal tawassul adalah kita memohon, seperti dalam hadis Sayyidina Uthman bin Hunayn misalnya. Allahumma inni ya Allah atawajju ilaika binabiyyika nabir rahmati. Ya Allah, aku menghadapmu dengan membawa Nabi Muhammad. Ini tawassul. Kita berdoanya tetap kepada Allah, lalu kita membawa orang soleh, Nabi, para orang-orang soleh. Ini tawassul. Cuma lihat ada orang benci, langsung tawassul ini diartikan apa? Kita memohon kepada Allah dengan membawa Tuhan yang lainnya. Subhanallah. Dari mana ini? Dan pakai Al-Quran, lihat. Quran yang selalu dibawa adalah wabayyatu ma'allahi ilahan akhar, la burhana lahu. Barang siapa wabayyatu, barang siapa mohon kepada Allah, ma'allahi, dengan Allah, ilahan akhar, ada Tuhan lain lagi. Nah ini kok diartikan ahli tawassul? Apa tidak menuduh orang lain syirik? Na'udzubillah. Dan ini yang terjadi kaum anti tawassul. Jadi kalau kita lihat kesesatan mereka itu macam-macam, buk dari mendustakan hadis, main tafsir Al-Quran seenaknya sendiri. Ulama dahulu tidak ada bernafsiri kayak begitu. Ulama dahulu itu menafsiri bahasanya, orang-orang musyrik itu kalau memohon kepada Allah selalu menyertakan Lata, Uzza dan sebagainya. Jadi minta kepada Lata, hei Lata, tunjukkan, hei Uzza ini. Jadi menyembahnya kepada Allah, tapi ada Tuhan lain yang disembah. Ini jelas syirik. Bagaimana orang memohon kepada Allah, ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan sama dengan ini. Jadi menyamakan orang ahli iman kepada orang ahli kufur, itu sebenarnya kafir sendiri mereka. Kalau saya telah teliti masalah ini. Paling tidak kalau kita masih jaga keimanan mereka, kita tidak mudah mengafirkan orang. Tapi dia telah memain-mainkan Al-Quran, menafsir Al-Quran seenaknya sendiri. Dari mana wamayyat umma Allahi lan akhar la budhana lahu, diartikan tawassul. Tidak ada ulama dari masa ke masa mengatakan ini tawassul. Tawassul dari masa ke masa adalah boleh. Semua ulama mengatakan boleh. Kalaupun nanti ada perbedaan, kita anggap tidak sampai derajat dia itu kafir. Lah kok dalilnya pakai Al-Quran untuk ini? Lihat di salah satu CD yang dialog, dia membawa ayat-ayat ini. Astagfirullahaladzim. Al-Quran dibawa untuk mengkafir. Artinya sebetulnya kalau disimpulkan, ya kita ini sudah kafir. Karena waktu kita ngomong tawassul, dia membawa Al-Quran, wa may yatum Allah ilan akhor. Orang tawassul ini dulu dalilnya, barang siapa yang menyembah Allah dengan membawa Tuhan lain adalah ini orang tawassul. Artinya menuduh kita ini ahli kifkofur. Dan pasti banyak contoh-contoh semacam itu. Kemudian bal natabi'u ma alaihi aba'una. Jadi di ayat Al-Quran kalau dikatakan ikutlah kepada kami, mengatakan kami ikut bapak-bapak kami. Ada dalam Al-Quran, kami akan ikuti bapak-bapak kami. Lihat mereka ini orang yang suka mengkafirkan orang, karena mengikuti bapak-bapak kami diarahkan kepada kita orang taklid. Astagfirullahaladzim, dia di mana? Itu ceritanya orang kafir musyrik Quraisy itu kalau disuruh ikut Nabi Muhammad, dia mengatakan kami tidak akan meninggalkan agama nenek moyang kami yang nyembah berhala. Bagaimana diartikan kepada orang yang kayak begini? Orang taklid, astagfirullahaladzim, taklid. Jadi memang mereka tuh paling kurang ajar sama Allah, sama Rasulullah, orang anti tawassul itu. Jadi ayat yang aslinya di dalam Al-Quran itu ceritanya Nabi Muhammad mengajak orang-orang kafir untuk kenal Allah, mengatakan kami ikut nenek moyang kami. Walau kana abahum, biarpun bapak-bapak mereka itu tidak tahu apa-apa. Bapak yang tidak tahu. Nah, tapi kita ngikuti bapak-bapak, guru-guru yang ahli iman, lah kok disamakan? Coba. Ini kan main-main ayat Al-Quran. Dan kalau kita teliti, istidlal mereka begitu, seenaknya sendiri. Ulama dulu tidak pernah memakai, dipakai oleh mereka. Itu orang anti tawassul. Orang anti tahlil. Nah, tahlil sendiri dimaknai sendiri, dihukumi sendiri. Tidak tahu tak tahlil itu kayak apa. Yang pada hakikatnya tahlil adalah idak usawa pemahai, memberikan pahala kepada orang, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Nah ini kalau sudah bicara tentang masa, belum lagi ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat muhkamat, ayat mutasyabihat yang berkenaan tentang arsy Allah, beristiwa di arsy Allah ini. Mereka rusak semuanya. Tidak ada salaf mereka yang mengajari mereka. Ini jadi urusan tafsir ini luar biasa. Kita pasrah kepada ulama-ulama terdahulu yang sudah berijtihad dengan kemampuan mereka. Kita tinggal ngikut. Tapi ada muncul manusia-manusia seperti itu. Jadi cobalah lihat dalam Al-Quran. وَمَا يَتُمَ اللَّهِ إِلَهَا أَخَرَ. Itu jelas untuk kitabnya orang kafir. Cerita tentang orang kafir. Yang menyembah Allah, di samping itu juga menyembah selain Allah. Tapi kita tidak menyembah selain Allah. Kita hanya memohon kepada Allah. Pun demikian belum faham. Sudah kita jelaskan. Akhirnya suatu ketika ada sebuah komunikasi. Yuk kita tawasulan bareng di Al-Bahjah. Jawabnya apa? Balas, dirubah undangan. Kan ada maulid kami undang bersama, ada SMS, mari hadir untuk baca maulid, kemudian tawassul di Al-Baca. Langsung dibalas oleh orang tersebut, unik. Jawabnya apa? Hadirlah Natalan di Al-Baca. Subhanallah, akhlaknya mulia. Dan minta-minta kepada orang mati. Jadi tawassul yang sudah dijelaskan dalam dialog panjang itu, rupanya dia belum paham. Diartikan katanya minta-minta ada orang yang mati. Ya Allah, oh ya sudah, hatinya tertutup. Sudah dijelaskan dalam mukaddimah dialog bahwasanya tawassul adalah memohon kepada Allah dengan membawa orang-orang soleh, terus masuk Nabi dan dicontohkan Rasulullah sendiri, hadis. Lah kok diartikan minta-minta, oh berarti tidak benar sudah ini. Ya, acali hadirlah acara Natalan di Al-Bahjah dan minta-minta kepada orang yang meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Baik. Lah begitulah orang yang merubah ayat-ayat Al-Quran. Jadi sungguh kita harus tegas dalam hal ini. Jadi orang yang anti tawassul itu ternyata mereka terjerumus di dalam penafsiran ayat yang salah, dan ini berbahaya. Mengkafirkan orang dengan akal mereka sendiri, bukan dengan hujah-hujah yang kuat. Baik. Ma'annahu. Ini tersandin. Ini termasuk golongan yang pertama. Yahtaju mengambil hujah bi ayat dengan ayat ala tashihi madhabi, untuk menguatkan madhab pendapatnya tadi. Watakwiyati khotir, itu mengingatkan hawa nafsu yang ada di dalam hatinya. Pokoknya kamu angin ini. Pokoknya kamu harus masuk neraka. Orang tawassul harus syirik. Pakai Al-Quran. Ngacu akhirnya. Subhanallah. Ma'annahu layaglibu ala dhani ila dhaka. Sehingga sebetulnya layaglibu tidak akan kuat fidhani dalam dugaannya. Anna dhalika seperti itu. Wa al-murad. Sebetulnya dia sadar bahasanya yang dimaksud dalam waman yat umma Allah ilan akhar adalah bukan orang ahli tawassul. Ngerti mereka sadar. Cuma karena sudah dalam irama dialog, irama apa, dia hawa nafsu itu. Wa innama yaksid yaksidu akan wa innama sesungguhnya yaksidu bermaksud dengan demikian al-zuhur, untuk menang ala khosmihi melawan lawannya. Biar lebih unggul dengan hujah dan dalil-dalil yang unik. Waminhum diantaranya orang yang menafsiri Al-Quran dengan pendapat yang sendiri adalah man yaksitu bermaksud ad-du'a, mengajak ila khairin kepada kebaikan. Ada niatnya baik, tapi dusta kepada Al-Quran. Awas, hati-hati. Maksudnya baik tapi dusta kepada Al-Quran. Wa yahtaj bi ayatin, kemudian berhujjah dengan satu ayat min khairi ayyadhhar lahu, tanpa terlihat baginya dalalatun dalalah, satu makna lima qolahu terhadap apa yang ia omongkannya. Makna yang dituju, makna yang dimaksud ayat tidak jelas sebetulnya, cuma dia ngomong begitu saja karena ada kayaknya kecocokan kepada ajaannya untuk kebaikan. Ada wa minhum diantaranya man yufassiru al-fatahu al-arabiyata min ghairi wukufin ala ma'aniha. Yang ketiga, orang tafsir ngaco tadi adalah man yufassir al-fatahu, menafsiri lafad-lafad al-Quran al-arabiyat. Al-fatahu al-fatahu al-Quran al-arabiyata, yang bahasa Arab ini, min ghairi wukufin, tanpa dia harus berhenti dulu belajar ala ma'aniha, terhadap makna-maknanya inda ahliha, menurut ahlinya. Berani menafsiri al-Quran tidak pernah belajar bahasa Arab. Aneh. Orang bahasanya adalah setiap hari bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Enggak ngerti bahasa Arab, tak tahunya membawa Al-Qur'an menafsiri. Aneh, tidak mungkin. Kalaupun mereka memaksakan, ini jenis para penafsir-penafsir yang salah yang diharamkan itu. Wa hiya, sementara bahasa itu la yumma, sesuatu la yukhadhu, yang tidak bisa diambil illa bisama'i, kecuali dengan dengar. Bahasa tidak mungkin dengan mereka-reka. Tapi harus dengan dengar apa kata orang Arab. Alhamdulillah menurut orang Arab pujian. Ar-Rahman menurut orang Arab adalah maha pengasih itu. Illa min ahli al-arabiyyati, kecuali dari ahli Arabiyah, wa ahli tafsir, dan ahli tafsir. Kabayani makna lafdiyyati, seperti menjelaskan makna lafdiyah wa i'rabiha, dan i'rab-i'rabnya Al-Quran. Wa ma fiha minal hadfi, adapun dan apa-apa fiha yang ada di dalam lafaz-lafaz tersebut. Minal hadfi, ada yang dibuang, wa ta'ithi, dan diringkas. Ada sesuatu yang dibuang. Baik itu yang namanya kita sebut majas, misalnya was'alil qaryata, tanyalah qaryah, kampung tersebut. Orang enggak paham masa kampung ditanya, maksudnya ahlal qaryati. Wal idmar wal haqiqati, ada sesuatu yang disembunyikan, haqiqah, majas, wal umum, wal khusus. Itu kerjaannya orang-orang yang ngerti ilmu tafsir. Ada dalam ilmu tafsir kita harus belajar ini semua. Ada hadaf, ada ikhtisar, ada idmar, ada hakikoh, ada manjas, kemudian ada umum, ada khusus, ada mujmal, ada mubayan, ada ismal, ada bayan, takdim, ta'khir, wa khiru dhalika, dan yang lainnya. Mimma wa khilafuz zahiri, yang secara zahir berbeda. Ada lafadnya maknanya begini, tapi ternyata maksudnya adalah beda. Walayakfi bidzalika ma'rifatul arabiyyati wahdaha, untuk menjadi ahli tafsir tidak cukup orang hanya paham bahasa Arab saja. Jangan mentang-mentang pintar bahasa Arab lalu menafsir Al-Qur'an seenaknya, enggak. Bal walabutta, akan tapi harus ma'aha, dengan bahasa Arab tersebut, min ma'rifati ma qalahu ahli tafsiri, mengetahui apa yang dikatakan oleh ahli tafsir. Labutta, harus ma'aha dengan ilmu bahasa Arab tersebut, min ma'rifati ma, mengetahui apa-apa qalahu, yang dikatakan oleh ahli tafsiri, ahli tafsir fiha, di dalam hal ini. Faqad yakunu, dan kadang Fakat yakunu, kadang mereka itu mujtami'ina. Mereka sudah sepakat ala tarkib zahir, meninggalkan makna zahir Al-Quran. Ada Al-Quran maknanya zahir, jelas. Tapi ternyata para ahli tafsir meninggalkan makna tersebut. Karena sesuatu yang mereka fahami dengan ilmu mereka. Awira ala iradatil khususi, atau ternyata umum lafadnya, tapi yang dimaksud adalah khusus. Oleh idmar wa iralika, ada sesuatu yang disembunyikan idmar. Mimma la khilafa ma huwa khilafu dhahir, yang berbeda dengan zahirnya. Kama idza kana lafdu mushtarakan baina ma'anin, seperti halnya jika lafaz itu mushtarak. Mushtarak itu mengandung baina ma'anin, bermacam-macam, mengandung bermacam-macam makna. Ada satu lafaz mengandung bermacam-macam makna. Akan tapi untuk menentukan maknanya ini perlu dijelaskan dengan ilmu. Fi mawdhi'in, di satu tempat, annal murada ihdal ma'ani, maka bisa difa'ulima, maka bisa diketahui fi mawdhi'in, di satu tempat, anna al murad ihdal ma'ani, yang dimaksud adalah salah satu makna. Thumma fassara kullu, thumma kemudian fassara, menafsiri kulla, segala sesuatu ma, kullama, segala sesuatu ja'a, yang datang bihi, dengan ma tersebut. Jadi lihat, kalau ada lafaz yang mustarok, mustarok mempunyai makna yang ganda. Maknanya tidak satu saja. Ada punya makna begini, begini, begini. Tapi kira-kira yang lebih dekat mana? Itu baru ada qarinah, lihat ayat yang lain bunyinya kayak apa. Wa adakulu tafsiru birra'yi, ini adalah cara menafsiri dengan pendapat. Wa huwa haram kulluhu. Fahada kulu, ini jawaban tentang yang pertama tadi. Tiga orang model menafsiri dengan akalnya tadi, tiga orang yang enggak ngerti amah khusus, umum khusus, mutlak muqayyad, mujmal mubayyan, tidak ngerti itu semuanya, lalu menafsiri fahada kullu tafsiru birra'yi, semua yang menafsiri dengan pendapatnya sendiri itu adalah wa huwa haramun, itu haram wallahu a'lam. Baik, insyaallah. Faslun fasal yahrumul mira'u fil Qur'ani, diharamkan debat fil Qur'ani dalam Al-Qur'an. Wal jibalu, mira' itu seperti diskusi atau meributkan. Mira' itu ya kayak debat. Wal jidal sama debat fihi, di dalam Al-Qur'an bi ghairi haqqin, kecuali karena kebenaran. Anda boleh berdebat membawa Al-Qur'an tapi untuk membela kebenaran ia. Wa min dhalika ayudhir fihi dalalatal ayati, di antara yang diperkenankan adalah ayudhira, untuk menampakkan fihi di dalam istidlal, di dalam fihi di dalam Al-Qur'an dalalatal ayati, tentang maknanya dalalahnya ayat. Makna yang dituju oleh ayat itu dalalatul ayat. Dalalah itu makna yang dituju oleh ayat. Ala syai'in, kepada sesuatu, yukhalifu madhabahu, yang berbeda dengan madhabnya. Biasanya untuk membawa ya suatu ayat Al-Qur'an untuk membela madhabnya. Wa yahtamilu ihtimalan dha'ifan, sementara yang diomongkan adalah pendapat yang apa, ihtimal, kemungkinan yang sangat lemah. Jadi kalau sudah membela madhab, biasanya ayat yang enggak ayat itu akan dipleset-plesetkan, urusan debat itu. Muwafaqatan madhabihi, hanya untuk membela sesuai dengan madhabnya. Jadi ada orang kalau sudah debat-debat membela madhab itu, kadang-kadang kalau bawa Al-Quran maknanya enggak nyambung pun disambung-sambungkan seenaknya sendiri, awas. Wa yunadziru, kemudian dia mendebat ala dzalika, yang demikian itu, ma'adzuhuriha, padahal sangat jelas sudah lahu, sangat jelas tentang makna-makna Al-Quran tadi. Lahu, bagi orang tersebut, fihilafi mayakulu, berbeda dengan yang diomongkan. Kadang orang memaksa membawa Al-Quran padahal Al-Quran tidak mendukung pendapatnya, hanya karena ingin menang saja, ingin lihat hebat saja. Maka dari itu kalau ada orang suka berdalil di depan orang awam, bisa saja nipu. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau ada orang awam tanya mana dalilmu, ini tak ditempeleng saja itu orang. Ada orang awam bertanya kepada ulama, dikasih hukumnya halal dan haram, tak kaunya orang awam ini tanya mana dalilnya kiai, ambil rotan cambuk saja orang itu. Karena dikasih dalil pun tidak bakal faham, tidak bakal ngerti, dibohong. Yang penting bahasa Arab pun dia diam-diam, weh hebat. Karena memang orang awam bukan tempatnya orang ngerti. Makanya ulama marah kalau ada orang awam tanya mana dalilmu, adalah ditempeleng seharusnya. Sekarang malah diajari kalau mau uang mana dalilmu. Wallah, ini kebalikannya dari kebenaran yang seharusnya dihadirkan. Memang kewajiban bagi seorang ustaz kalau ngomong harus ngerti hujah. Artinya apa? Hujahnya ini buat perkataan ulama itu sudah hujah baginya. Menurut Imam Syafi'i, karena kami yakin Imam Syafi'i bukan orang bodoh yang kalau ngomong seenaknya, enggak ada. Kalau berkata Imam Syafi'i begini haram, itu maknanya apa? Saya yakin Imam Syafi'i tidak akan ngomong haram kecuali setelah melihat Quran dan hadis. Lah kalau saya sok tahu Imam Syafi'i dalilmu mana? Kurang ajar. Saya ngomong Imam Syafi'i begitu, berani atau tidak? Jawabannya apa? Oh, ente seudon sama saya, ya. Ente tahu apa? Berani ngomong itu, Imam Syafi'i dalilnya mana? Hujahnya mana ya Imam? Ya salam. Ini pendidikan-pendidikan rusak di akhir zaman itu. Sok berdalil-berdalil sehingga baca Quran. Kayak tadi, Quran akhirnya dipakai seenaknya. Untuk mengkafirkan ahli tawassul pakai ayat. Untuk mengkafirkan ayat yang jelas-jelas turun untuk orang kafir. Dan seterusnya, banyak. Wa amma man la yadhallahu dhalika, adapun orang yang memang tidak tahu mana yang kuat makna-makna itu, fa huwa ma'dzurun, itu adalah ma'dzur, dimaafkan. Wa qad shaha, telah sah benar. An Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, al mira'i bil qur'ani kufrun. Berdebat membawa Al-Qur'an seenaknya itu kafir. Lulu begitu tadi. Enggak sesuai, hanya untuk membela pendapatnya saja. Qala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, al-murad bil mira'i, adapun maksud mira'i itu asyak, benar. Kalau meragukan Al-Qur'an adalah kufur. Wakila di antaranya yang mengatakan mirok berdebat di dalam Al-Quran itu adalah al-jidalu, satu perdebatan-perdebatan. Al-musyakiku, al-musyakiku, yang menjadikan orang ragu fihi kepada Al-Quran. Sehingga orang bingung, Quran kok begitu, benar gak sih? Wakila dan anda mengatakan mirok di sini wal-jidalu ladhi yaf'alu ahlul awa, yaitu perdebatan yang dilakukan oleh orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya. Fi ayatil qadari, masalah ayat qadar. Munahwiha dan yang lainnya ada qadariyah. Ayat-ayat yang berkenaan tentang kekuatan seorang hamba untuk melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri. Nanti ada perdebatan dasar antara jabriyah qadariyah. Kalau jabriyah mengatakan kami tidak punya kemampuan apa-apa, apa yang kau kerjakan ini adalah pekerjaan Allah. Sementara qadariyah mengatakan aku bisa. Seolah-olah tidak punya Tuhan lagi. Ini dua kutub ekstrim di dalam akidah, jabriyah sama qadariyah. Jabariyah ekstrim kanan, Qadariyah ekstrim kiri. Kalau Jabariyah mengatakan, kalau berzina, kenapa kamu berzina? Bagaimana lagi? Ini Allah yang menjalankan. Kurang ajarnya. Jabariyah. Jadi orang Jabariyah itu begitu. Kalau anda melakukan kemaksiatan, dia langsung menisbatkan. Allah yang memperlakukan kayak begini. Itu Jabariyah ada. Jadi kalau ada bahasa lain, kenapa kamu begitu? Takdir. Suka ngomong begitu. Ini Jabariyah bahaya. Orang ini mah paling enak kalau ada orang begitu langsung saja ambil pisau, colok pisau matanya. Kenapa kamu colok begini? Allah yang melakukan saya begini. Selesai sudah. Jangan banyak ngomong. Ini orang akidah sesat, jangan dituruti. Ada qadari yang mengatakan, aku bisa. Aku gini. Perasaan pengarin rambutmu hitam. Sekarang kenapa rambutmu putih? Kenapa kulitmu sekarang keriput? Ayo ngomong apa? Jadi qadari mengatakan aku bisa, semuanya saya atur. Semakin tua enggak bisa nahan ketuaannya ya. Ngantuk. Kenapa ngantuk? Dia bilang saya enggak bisa ngantuk. Jadi memang ya, makanya ada manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Kita ini tengah-tengah. Tidak jabriyah, tidak qadariyah. Maka ada orang berhujjah dengan Quran masalah qadariyah, masalah qadar, masalah takdir baik dan buruk, macam-macam itu ribut masalah itu. Nah, ini hawa nafsu. Faslun fasal, wallahu a'lam bishawab, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang semoga diridhoi oleh Allah selalu. Amin. Mau nanya ini Buya, menyangkut yang kemarin lebaran itu kan ada, jadi ada sebagian kasus kayak gini Buya. Seorang suami itu dia kukuh sama keyakinan dia yang pakai misalnya model hisab kayak gitu. Nah, sedangkan yang istrinya itu dia berkeyakinan, ah saya mau ikut sama pemerintah aja gitu. Kan katanya kalau itu kan yang lebih itu yang ikut pemerintah. Nah, jadi tindakan yang harus diambil istri itu gimana? Kalau misalnya dia kukuh mau ikut pemerintah, kan dia bertentangan sama sang suami, gitu. Ya, mungkin minta penjelasannya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Buya. Pak Buya, saya mau tanya, ini masalah apa kalau mau ngaji Yasin kan apa malam Jumat ya, terus malam Jumat terus ini apa namanya tuh tiba-tiba ini belum hafal itu namanya ngirim arwahnya, jadi saya hanya sekedar niat aja gitu. Jadi pertanyaannya sah atau tidak mirim arwah. Terus yang kedua, pas lagi ngaji Yasin itu tiba-tiba cucu saya itu lari, jadi saya kan otomatis ngambil cucu dulu gitu. Jadi sah atau tidak baca Yasinnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ru'yatul hilal dengan hisab misalnya, sudah dijelaskan kemarin bahwa hisab bisa saja dipakai sebagai sandaran hukum untuk menentukan awal bulan, syaratnya tidak bertentangan dengan ru'yah, syaratnya tidak bertentangan dengan ru'yah. Kapan ru'yah tidak bisa dilihat, barangkali hisab bisa menentukannya. Kalau misalnya hari ini sudah ru'yatul hilal kok hisabnya mundur besok, jelas ini kedunguan. Tapi kalau hisab mendahulu misalnya tertera hitungan begini dan perhitungannya seperti ini, hanya mungkin hilalnya tidak terlihat saja. Dan sebetulnya hisab ini memang pendapat kecil-kecil sekali. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah Imam Subuki rahimahullahu ta'ala. Ulama mutaakhirin sudah banyak menggunakan hisab karena dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang lebih sempurna lagi. Yang pada dasarnya ru'yatul hilal sendiri cukup dengan mata telanjang. Kemudian setelah itu digabungkan antara ilmu hisab dengan ilmu untuk melihat hilal dengan mata telanjang itu bisa tepat. Sehingga orang tidak terlalu repot-repot untuk melihat hilal kapan terbitnya, kapan keluarnya, dan di mana tempatnya. Digabungkan dengan ilmu hisab itu sendiri jika pas di sana. Jadi hampir tidak bertentangan sebetulnya. Kalau ada pertentangan mungkin karena hilalnya tertutup, tidak terlihat atau apa. Kesimpulannya adalah dua pendapat yang boleh dipakai, apakah hisab atau ru'yatul hilal, asalkan memang semuanya dipegang oleh ahlinya. Kemudian setelah itu mana yang harus kita dahulukan? Jawabnya adalah kembalikan kepada pemerintah. Sebab hukumul hakim yarfa'ul khilaf, dua hal yang orang berbeda pendapat khilafiyah, maka kalau sudah diambil oleh seorang hakim, maka kita wajib patuh kepada hakim. Kecuali bagi orang memang melihat hilal secara langsung, hakim mengambil hisab. Anda melihat hilal, sementara hilal benar-benar Anda lihat dengan yakin, seyakinnya mata Anda sendiri melihat itu rembulan terlihat. Kalau sudah Anda benar-benar melihat rembulan terlihat, maka Anda wajib berbuka saat itu. Tapi kalau omongan Anda tidak diterima oleh pemerintah, Anda wajib berbuka untuk diri Anda sendiri, tapi Anda tidak boleh gembar-gembor, membuat fitnah. Umat perlu dijaga, jadi ilmu itu ada. Jangan menantang Anda seorang kiai gede, Anda melihat hilal, lalu marah-marah sama pemerintah. Enggak diterima omonganmu. Mungkin Anda termasuk orang yang tidak diterima. Kriterianya seperti apa siapa yang diterima? Harus orangnya adil, orang benih. Tapi ini kiai ya, kiai mungkin saja suka guyon-guyon, main Al-Quran, segala macam. Jadi pertimbangannya ulah apa? Mahkamah pemerintah untuk tidak menerimanya, bisa saja. Nah, anggap saja Anda omongan ini apa? Anggap saja begini, pemerintah sudah mengambil satu kesimpulan. Yang diikuti oleh pemerintah adalah ru'yatul hilal atau hisab. Maka kita wajib mengikuti pemerintah. Kemudian kalau ada sebuah rumah tangga, istrinya ingin dengar pengajian Buya, ingin ikut pemerintah, tak tahunya suaminya ikut kiainya yang melanggar pemerintah, akhirnya beda. Bagaimana jalan temu, jalan satu-satunya? Istri suaminya berarti salah berguru ini. Bergurunya kepada siapa? Nah kalau kiai yang nganjurkan begitu enggak benar. Kiai itu semuanya kalau benar mesti nganjurkan, bahasanya ngerti hukmul hakim itu yarfa'ul khilaf. Tidak boleh sombong dengan keahliannya. Saya bisa menyelesaikan sendiri ini. Benar ya Ustaz. Sekarang yang berbuka di esok hari boleh atau tidak? Atau ibu rusak ya bi dulu secara fikih. Fikih perbandingan yang Anda pahami atau fikih Anda fikih sempit lain cerita. Kalau fikih mengatakan boleh buka besok, boleh buka hari ini boleh, masalah khilafiyah. Apa yang menjadikan tarjih buat Anda? Anda seorang mujtahid. Sekarang kenapa ini kesombongan? Ini terlepas dari kelompok NU, tidak Muhammadiyah, sama saja. Kalau urusan begini tolonglah, yuk kembali kepada hakim agar kompak di Indonesia Raya, itu indah. Sebab semuanya boleh, Anda ikut ini boleh, ikut itu boleh, tinggal mana yang dipilih oleh pemerintah. Cuma karena kesombongan merasa kiai lebih hebat, ketahuilah pemerintah juga punya perangkat. Apakah pemerintah, anggap saja pemerintah yang memang tidak benar, tidak ini. Terserah itu masalah menyepati mereka. Sebab Imam Fajir tetap dianggap sebagai pemerintah yang benar dalam Islam. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Seandainya Imam jahat sekalipun tetap sah. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan menentukan awal bulan, tidak ada kepentingan dia. Dan itu dikumpulkan ulama-ulama berkumpul, memusyawarah. Bukan ribut. Maka kita wajib mematuhi yang demikian ini. Maka jangan sampai di rumah terjadi yang demikian ini. Maka para pembimbing-pembimbing itu harus bijak. Jangan diajari orang itu berantem melulu. Ini kadang-kadang kesombongan. Dan kita menemukan. Dan kita pernah suatu ketika, subhanallah, memang orang soleh. Syekh Ruhin. Syekh Mas Ruhin adalah yang punya pesantren Jambes. Rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah orang soleh. Kemudian beliau itu ternyata bukannya di esok hari, bukan hari ini. Beliau adalah pakar di dalam ilmu falak. Orang-orang Nahdin waktu itu banyak yang sudah berbuka hari ini. Cuma menurut keyakinan beliau dengan ilmu beliau, hilal di hari ini tidak mungkin bisa dilihat hilal dengan ilmu beliau. Baik. Kami datang waktu itu. Karena kebetulan kami mengambil ijazah kitab Sirajul Talibin langsung dari lisan beliau. Karena beliau mengambil sanad dari ammihi langsung, Muhsin namanya, kepada Syekh Ihsan Al-Jambesi. Kalau dari ammihi Muhsin, Syekh Muhsin, mereka langsung membaca. Beliau langsung baca. Tapi beliau langsung sanad kepada mu'alif Syekh Ihsan Al-Jambesi, itu adalah sanad langsung. Kami ngambil dari kembali kepada beliau, beberapa hari kami ngambil, kami baca kitab Sirajul Talibin, syarah Minhajul Abidin yang kita baca di di mana? Di Weru itu, dan kami mengambil beliau di Kediri tempatnya. Jadi Syekh Ihsan itu adalah seorang alim yang tidak pernah keluar negeri, bisa mengarang berbahasa Arab berjilid-jilid. Allah ladunni itu wali. Ada satu kitab Surah Jutolibin 2 jilid tebal, itu dijilai oleh Syekh Ihsan Al-Jambesi, orang Jambes Kediri. Lah beliau punya cucu namanya Syekh Ruhin. Kami datang kepada Syekh Ruhin hari raya pertama, karena saya ngambil ilmu dari beliau, itu guru. Saya ziarah hari raya pertama. Setelah hari raya pertama, beliau masih puasa. Puasa. Cuman beliau tidak rame-rame. Ya mas, ya aku puasa, aku ya duwe panganan kok lain. Biarpun saya puasa, saya juga punya makanan. Saya dimasakkan, dihidangkan waktu itu. Saya makan, kami makan. Dan beliau adalah orang soleh, orang ngerti cara berbeda pendapat. Bukan keluar-keluar, pemerintah goblok ini. Gak ada itu, orang soleh yang begitu. Kami makan, beliau melihat, beliau puasa. Aku puasa, kamu, saya puasa, kamu tidak. Dan gak ada masalah di antara orang alim. Ini satu rumah ribut sama istrinya, kan gak enak nanti jadinya. Gak boleh ya. Jadi beliau boleh begitu karena keyakinan dengan ilmunya. Tapi tidak boleh membuat fitnah. Mungkin Anda melihat hilal, lalu tidak didengar omongan Anda, pemerintah buka besok, Anda hari ini, Anda wajib memang Anda berbuka. Karena Anda melihat hilal di hari ini. Anda melihat sendiri hilal pada hari ini, maka karena melihat hilal di hari ini, maka Anda pun wajib berbuka. Cuma untuk gembar-gembar tidak. Apalagi untuk menentang istri, jangan dipaksa istri untuk ikut Anda. Sebab Anda tidak boleh memaksa istri Anda ikut Anda. Tapi kalau memang Anda percaya dengan kiai Anda, memang haknya Anda untuk ikut dia karena Anda percaya. Saya ikut kiai. Kiai katanya hari ini buka, saya buka. Tapi istri. Istrinya bukan muridnya sang kiai. Karena istrinya punya guru yang lain lagi, ternyata istrinya ikut pemerintah misalnya. Maka Anda sebagai suami yang bijak, tidak apa-apa istriku, bolehlah kau ikut. Cuman enakan saya makan sekarang. Kuyunan begitu, begitu saja ribut urusan hilal. Ya enggak boleh ya. Jadi indah kalau orang ngerti perbedaan pendapat, adalah indah semuanya itu. Jangan sampai jadi keributan-keributan yang menjadikan sebab permusuhan antara suami istri. Yasinan. Ngirim arwah itu tidak harus yasinan. Ibu, ngirim arwah itu maksudnya apa? Tolong dirubah kalimat cara mengirim arwah itu. Nanti identik dengan dukun, dengan ngirim danyangan. Nanti bacanya komat gamit, ya, mata kaji, segala macam. Nanti barangkali kalimat kirim arwah ini kita rubah ya, kirim pahala. Ihda utawa, pakai bahasa syar'i. Tapi enggak apa-apa, maksudnya sama bu, kirim arwah. Karena ila arwahi, kan begitu ya, kirim kepada roh. Ya enggak ada masalah maknanya. Cuman kapan para dukun juga ngirim roh-roh. Ya. Danyangan penghuni laut selatan. Nyi Roro Kidul, nanti macam-macam lah. Nah. Jadi kita pengen memakai istilah yang syar'i namanya ihda utsawab, menghadiahkan pahala, Bu. Kirim arwah itu maksudnya menghadiahkan pahala. Jadi menghadiahkan pahala, enggak ada istilahnya enggak apal. Masa ibu enggak apal? Ibu mau ngirim ke siapa sih? Enggak usah pakai bahasa Arab. Ibu punya mbah. Ini. Ya Allah, sampaikan pahala Yasin yang aku baca ini kepada mbah. 1, 2. Enggak usah pakai hafalan arwah itu. Enggak usah menyebut. Enggak. Jadi intinya, membaca Al-Quran, tasbih, tahlil. Setelah itu pahalanya, Allahumma ausil sawabama koronahu. Ya Allah, sampaikanlah apa yang aku baca dari Quran, dari sholawat, dari tasbih, tahlil ini semua kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada ini, kepada guru saya, ya Allah. Ini yang disepakati oleh ulama. Enggak ada yang mengatakan tidak boleh. Hanya orang sakit. Tahlil itu ya begitu. Kalau kebacaannya Yasin itu kenapa harus Yasin? Memang Yasin yang paling enak di masyarakat. Kalau ibu pakai Al-Baqarah, Ali Imran juga boleh saja. Tapi ada riwayat dhaif lemah Qur'an apa Yasin. Siapa apa baca Yasin. Intinya baca Al-Qur'an dirubah saja. Satu Al-Qur'an penuh setelah itu kirim arwah. Kirim kepada orang yang meninggal dunia. Itu. Jadi artinya seperti ibu. Jadi dia harus lebih ibu dengan hafalan-hafalan itu. Kirim arwah. Dia orang alergi kirim arwah. Hanya memang kalimat arwah itu ya enggak apa-apa roh kan kirim arwah. Kirim arwah, boleh tidak apa kalimat, tidak terlalu penting. Masalah istilah berbeda tidak sangat penting, tapi maknanya harus tahu. Jadi jangan ibu salah, kirim arwah itu maknanya apa? Mengirimkan pahala. Ya Allah sampaikan pahala, bacaanku ini, sampai ini. Jadi tahlilan itu dia harus baca itu. Misalnya begini, setiap habis pengajian, ibu kirim arwah. Ya Allah, pahala pengajian saat ini berikan kepada mbahku. Nyampe bu, nyampe. Ibu nyambung hati ya kepada orang tua. Ya Allah, aku bisa ngaji hari ini. Ya Allah, sampaikan pahala ngajiku saat ini kepada orang tua. Ini yang dibakar oleh para hal ihda'u thawab itu. menghadiahkan pahala kepada orang meninggal dunia nyampe atau tidak. Itu dialog dengan salah satu orang. Kan kita pada dialog yang kedua yaitu ihda'ul sabab, itu tahlil. Cuman di Indonesia istilahnya namanya tahlil, terserah mana istilah tahlil, kenapa harus pakai istilah tahlil? Karena di situ paling panjang la ilaha illallah sambil nunggu orang terlambat itu. La ilaha illallah panjang. Intinya bukan itu. Intinya adalah menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Lihat dalam doa tadi, Allahumma ausil, ya Allah sampaikan thawaba man qara'nahu, pahala yang aku baca minal Qur'anil adzim, dari Qur'an. Wa mahallalna, dan yang aku tahlil ya ni la ilaha illallahku wa masabbahna tasbihku wa qaluna, dan terus ini hadiyatan wasilatan, hadiah yang sampai, wa rahmatan najilan, jadikan itu rahmah yang kau turunkan, wa barakatan syamilatan, semoga itu berkah yang mencakup, nuhdi thawaba dalika wa sadaqatan mutaqabbalatan, nuhdi thawaba dalika, kami hadiahkan pahalanya itu semua ya habibina, kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina, kepada para wali-wali, kepada bat sebut wabil khusus, maknanya itu. Cuma tadi orang sakit itu tahlilan haram. La ihda'u sabab kok haram, bagaimana sudah disepakati ulama ini. Baik, selesai ya. Ada yang bertanya, kami saya kuliah di Turki. Ini lewat apa nih pertanyaannya? My home messenger. Orangnya ada di sini. Baik. Saya kuliah di Turki, saya mohon doanya Buya seluruh jamaah agar kuliah saya lancar. Amin. Di sana selalu dalam lindungan Allah. Karena mungkin sudah tahu kalau Turki pernah menjadi negara sekuler. Ya, waktu Mustafa Kemal berkuasa, semuanya dirubah. Quran adzan dirubah menjadi bahasa Turki, dan masih banyak kerusakan-kerusakan yang dihadirkan negara sekuler. Ya, jadi sekulernya Turki lebih dulu. Indonesia saja terlambatnya. Jadi kalau Indonesia mengenai-ngenai terlambatnya. Jadi paham-paham aneh itu muncul di Turki. Jadi liberalisme itu muncul di Turki pada saat itu, dan terjadi kerusakan sehingga orang jauh dari ulama. Padahal sebelum itu Turki tempatnya ulama, gudangnya ulama, dan termasuk zaman Daulah Utsmaniyah itu yang bisa menjaga negara dunia itu yaitu Daulah Turki ya, Daulah Utsmaniyah. Dan sampai hari ini Turki adalah salah satu negeri yang paling kaya dengan peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena waktu itu dipegang oleh akidah-akidahnya kita, sehingga rambut Nabi ada di sana, baju Nabi ada, semua yang ada di Turki. Sisi lain memang secara akidah mapan Turki itu akidahnya adalah kebanyakan ahli sunnah wal jamaah, dan di situ juga dibagi-bagi kitab. Kemudian banyak bagi-bagi kitab gratis dari Turki yang menhajah ahli sunnah wal jamaah model kita. Kemudian muncul liberalisme, muncul macam-macam, itu adalah lain. Semoga Anda termasuk orang yang selamat. Turki adalah memang, Turki adalah lebih maju dari kita 10 kali katanya begitu. Turki, ini. Jadi semoga Anda bisa berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat. Tapi ingat, manhaj yang harus Anda ambil adalah manhaj ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati al-maturidiyati. Karena di sana ada maturidiyahnya banyak juga. Karena manhaj Abu Hanifah banyak di sana. Nah, termasuk nanti ada ulama-ulama besar di situ seperti Syekh Mustafa Sobri, Syekhul Islam Daulah Utsmaniyah zaman itu, yang punya karangan banyak, itu yang punya Muqifil Imil wal Aqli wal Alamin Rabbil Alamin, dan sampai hari ini Syekh Said An-Nursi. Jadi ulama-ulama besar dari Turki itu banyak. Turki. Baik, ini saja, semoga Allah berikan pada ilmu yang manfaat, dan terus berpegang, bersambung dengan ulama-ulama yang ada di sana. Cari ulama-ulama besar. Saya mau tanya, bapak saya kan korban, ini nyembelih kambing. Terus anak istrinya ikut makan daging korbannya, boleh, enggak apa-apa, yang banyak makannya. Enggak apa-apa, cuman lebih baik adalah tidak. Makannya sedikit saja, hanya dicicipi saja boleh. Kalau makan kenyang juga boleh, enggak ada masalah. Korban adalah sunnah. Buya dalam salat tasbih bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Tapi kalau bacaannya diganti menjadi subhanallah subhanallah, boleh-boleh saja. Cuman kesempurnaannya saja kurang. Bahkan pakai subhanarabbil azim juga boleh. Ya, bagian yang penting baca tasbih. Subhanallah subhanallah, pengen cepat-cepat lah. Tapi sempurnanya begitu para ulama mengajari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mestinya membuat peningkatan ya, bukan nurut ya. Ningkat lagi ya. Baik, itu saja. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna. Wangsurna wa la tahdulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa tirna wa la tuthir alayna innaka al-shadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Jauhkan kami dari menafsiri Al-Quran dengan pendapat kami, akal kami, dan hawa nafsu kami. Ya Allah, bimbinglah kami untuk faham Al-Quran. Ya Allah, seperti kau berikan kepada kekasih-kekasihmu, ya Allah. Ladunni ya Allah, ilmu darimu langsung ya Allah untuk memahami Al-Quran. Ilham-ilham yang benar untuk memahami Al-Quran ya Allah. Jagalah kami dari ketersesatan dan terjumus dalam kehinaan, ya Allah. Dalam akidah, ya Allah. Jaga akidah anak-anak kami, ya Allah. Jaga akidah kerabat kami, ya Allah. Jaga akidah santri kami, ya Allah. Jaga akidah kami semua, ya Allah. Kukuhkan kami dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang koridoi asyariyah maturidiyah. Sufiyah, ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini semuanya punya hajat, maka kabulkan hajat kami semua. Jangan sampai ada satu orang yang hadir ke tempat ini kecuali kau kabul hajat mereka. Hajat mereka sangat banyak, ya Allah. Ada di antara mereka mempunyai istri yang tidak baik, jadikan istri mereka baik. Mungkin suami mereka sedikit kasar, jadikanlah ahli orang yang sangat lembut. Ada di antara kami yang masih suka melakukan kemaksiatan, ya Allah, maka berkat majelis yang mulia ini bencikan kepada kemaksiatan. Sungguh bagimu untuk memberikan kebencian kepada kemaksiatan sangat mudah, dan bencikan kami semua kepada kemaksiatan yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari, ya Allah, meninggalkan salat. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa. Jauhkan kami dari menyakiti orang tua kami. Jauhkan kami dari durhaka kepada guru-guru kami. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada guru kami, ya Allah. Sebab ilmu kami tidak akan manfaat kecuali hati kami nyambung kepada guru, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Jangan sampai kami berprasangka buruk kepada mereka. Dan berikan kepada kami kemudahan untuk berbuat baik kepada guru-guru kami, agar semakin manfaat ilmu kami, ya Allah. Jangan sampai ada suudzon di hati kami kepada guru kami. Ya Allah, kami mohon tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami, ya Allah. Jangan sampai kami melihat kekurangan guru-guru kami, agar kami semakin tetap mencintai, semakin tetap menghormat, semakin tetap menghargai, ya Allah. Dan tutuplah mata aib kami dari mata orang lain, ya Allah. Dan bukalah aib kami di mata kami sendiri, agar kami bisa benah diri, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Yang sempit rezekinya lapangkan. Yang punya hutang, mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka, ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, ya Allah. Malam ini malam 10 akhir bulan Ramadan, berikan kepada kami kemudahan untuk beribadah di malam-malam akhir Ramadan ini, Allah. Dan jadikan kami orang yang beruntung di malam-malam akhir Ramadan ini dengan Lailatul Qadar, dengan pengampunan darimu dan dengan pahala yang berlipat ganda, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار